بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat talabul ilm, menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan kunci berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang kewajiban menghormati ilmu dan ulama. Ulama menjadi terhormat karena ilmu. Dan kehormatan ilmu tergantung dengan apa yang diilmui. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kata ulama. Mulianya suatu ilmu tergantung apa yang dipelajari. Ketika ilmu ini terkait dengan bab agama dan itulah hakikat ilmu, berarti menjadi sangat mulia karena yang dipelajari adalah sesuatu yang sangat mulia, yaitu agama. Dari agama ini pun dipelajari ilmu yang bermacam-macam. Ketika terkait dengan ilmu tentang hukum-hukum perdagangan, berbeda nilainya dengan ilmu yang terkait dengan hukum-hukum sholat, zakat, atau ibadah-ibadah yang sangat utama. Ilmu yang terkait dengan hak-hak hamba adalah suatu yang utama menyangkut muslim yang Allah muliakan. Tapi ilmu yang menyangkut tentang Allah Azza wa Jal, itu ilmu yang tertinggi karena menyangkut dengan mempelajari tentang zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan begitulah keutamaan ilmu, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang dipelajari. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu tergantung dengan mulianya apa yang dipelajari. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pernah mengutarakan tentang keutamaan ilmu. Beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuh wa yafrah bihi idha nusiba ilaih. Wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah sebagai kemuliaan ilmu, cukuplah untuk menunjukkan mulianya ilmu adalah adanya orang yang dia bukan orang berilmu, tapi dia ngaku-ngaku berilmu. Cukuplah untuk menunjukkan mulianya ilmu adanya orang yang tidak berilmu, dia ngaku-ngaku berilmu. Wa yafrah bih idza nusiba ilaih. Dan dia akan merasa bangga kalau dikatakan sebagai orang berilmu, padahal dia tidak punya ilmu. Kenapa? Karena mulia. Ya. Maka sampai orang-orang yang enggak punya pun mengaku-ngaku punya. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukup kebodohan nampak tercelanya. An yatabarra minhu man huwa fih. Orang yang tidak berilmu alias orang yang bodoh enggak mau dikatakan bodoh. Berarti bodoh itu tercela sekali. Sampai yang bodoh pun enggak mau dikatakan bodoh. Yatabarra minhu man huwa fih. Nah, dengan ini saja sudah nampak betapa mulianya ilmu dan betapa tercelanya kebodohan. Apalagi kalau kita menengok kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melihat beberapa ayat dan hadis. Kita akan mendengar beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita tentang utamanya ilmu. Dan yang dimaksud tentunya adalah ilmu agama. Ketika kata ilmu diungkapkan dalam agama ini, maka yang tertuju pertama kali adalah ilmu agama. Ilmu-ilmu yang lain itu bukannya dimaksud oleh ayat maupun hadis secara langsung. Karena ilmu-ilmu yang lain biasanya dalam bahasa Arab diembel-embeli dengan keterangan. Misalnya ilmu berhitung, ya, ilmu al-hisab, ilmu berhitung. Ilmu kedokteran, ilmu at-tib, ilmu kedokteran. Ilmu tentang teknik bangunan, ilmu al-handasah, dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan al-ilmu saja, maka maksudnya ilmu agama. Maka dari itu berbagai ayat yang akan kita baca dan hadis yang akan kita baca insyaallah terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama, yakni mereka yang memahami ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, ulama yakni dalam bab agama, agama Islam. Sehingga jangan disalahpahami ayat-ayat maupun hadis tersebut. Misalnya hadis Nabi, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas tiap-tiap muslim. Yakni menuntut ilmu agama. Adapun ilmu yang lain, sekali lagi jangan disalahpahami. Jangan diartikan, oh hadis ini berarti mewajibkan saya untuk belajar ilmu matematika. Talabul ilmi faridhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Oh berarti saya wajib belajar ilmu matematika. Wajib saya belajar ilmu fisika. Wajib saya belajar ilmu kimia. Wajib saya belajar ilmu kedokteran. Nah, ini salah paham terhadap hadis. Ilmu-ilmu selain ilmu agama, hukum asalnya mubah selama tidak mengandung sesuatu yang haram. kedokteran pada dasarnya mubah, ya, ilmu menghitung dan sejenisnya pada dasarnya mubah. Sekali lagi, kalau tidak ada kandungan sesuatu yang haram. Nah, yang mubah ini namanya mubah, ibarat sesuatu yang masih kosong. Tergantung mau ditulis niat apa. Kalau dia mempelajari sesuatu yang mubah dengan niat yang enggak benar, niat yang salah, ya, maka akan menjadi haram. Tapi kalau dia berniat-niat yang baik dan memang ada tuntutan dalam perkara yang baik dalam tinjauan syariat, maka itu pun akhirnya menjadi baik. Contoh misalnya kedokteran, atau yang saya maksud di sini ilmu obat mengobati. Nggak mesti kedokteran langsung pikirannya kuliah kedokteran, tidak. Tapi maksudnya belajar apa? Cara mengobati, ilmu obat-obatan, baik itu terkait dengan herbal maupun bukan herbal. Nah, kalau dia berniat niat yang tidak benar, tujuan saya adalah nanti kalau saya jadi ahli mengobati, entah namanya dokter, entah namanya tabib, kesempatan saya mau mengeruk kekayaan, ya, akan saya ketok orang-orang yang enggak tahu ilmu kedokteran. Sebetulnya ilmunya ringan, tapi saya minta tarif mahal biar saya biayanya besar juga keluarnya. Nah, ada niat enggak buruk, enggak baik, atau niat buruk mendolimi manusia, perkara-perkara sepele dia tarif yang mahal. Akhirnya banyak orang terzalimi oleh dia. Ya. Nah, ini berarti sejak awal sudah punya niatan yang enggak benar. Awalnya perkara mubah, tapi niatnya menzalimi orang. Akhirnya mempelajari ilmu tersebut dengan niat yang enggak benar tadi menjadi haram karena niatnya. Tapi ketika dia berniat niat yang baik, ini kalau tidak ada yang belajar bagaimana mengobati orang yang sakit, akhirnya orang-orang ketika sakit enggak ada yang mengobati. Muslimin ketika sakit enggak ada yang mengobati. Bisa menyebabkan banyak orang yang mati karena tidak ada yang mengobati. Nah, maka timbul dari situ suatu niatan, saya ingin membantu mereka. Di sini belum ada yang bisa mengobati. Maka yang mubah tadi meningkat hukumnya, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib fardu kifayah, bahkan bisa menjadi fardu ain atas dia, tergantung kondisinya. Bisa jadi sunnah misalnya, ada orang-orang yang sebetulnya sudah mempelajari, ya, saya mau menambah tenaga, memang dibutuhkan tambahan tenaga untuk lebih banyak. Yang kedua, bisa jadi meningkat kepada fardu kifayah. Ketika belum ada yang mempelajari, perlu ada yang mempelajari dalam jumlah yang cukup. Nah, maka dalam jumlah cukup ini bagi mereka fardu kifayah. Bahkan bisa jadi menjadi fardu ain ketika hanya dia yang mampu mempelajarinya, yang lain tidak ada yang mampu. Kalau ini tidak dilakukan akan menyebabkan tadi bahaya di tengah muslimin. Maka hukum ketika itu bisa menjadi fardu ain atas dia. Asalnya mubah. Nah, ini contoh ilmu yang mubah. Begitu pula ilmu-ilmu mubah yang lainnya. Ya. Misalnya Ya, ini macam-macam. Tadi kita contohkan baik terkait dengan ilmu kesehatan maupun berhitung maupun mungkin persenjataan untuk perang, ya, muslimin menghadapi orang-orang kafir misalnya. Senjata zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Sekarang penuh dengan teknologi yang perlu ilmu misalnya, perlu dipelajari. Nah, ini semuanya tentang hukumnya bisa berubah-ubah sesuai dengan niat dan kebutuhan yang menuntut. Adapun ilmu agama, baik itu fardu ain atas dia atau fardu kifayah atas dia atau itu sunnah atas dia, semuanya punya keutamaan. Tidak ada ilmu agama yang ini mubah saja. Ya. Ilmu agama paling tidaknya ya sunnah. Dipelajari dapat pahala dan dianjurkan secara umum. Begitu ilmu agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini secara umum tentang keutamaan ilmu agama. Yang itulah yang dimaksud oleh ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman yang tadi kita sampaikan sangat perlu. Karena banyak orang yang menyalahpahami ayat maupun hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu tadi. Sehingga seringkali keutamaan-keutamaan ilmu diberikan atau ditujukan kepada ilmu-ilmu yang sifatnya mubah atau bahkan sebagian ilmu yang tidak mubah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita akan melihat beberapa ayat, di antaranya dalam surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, hai Nabi, هَلْ يَسْتَوِي, apakah sama, الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yani, apakah sama orang yang mengetahui ilmu agama dengan yang tidak? Tentu jawabannya tidak sama. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam ayat tersebut agar kita ini menyadari sesuatu yang sebetulnya sangat diketahui. Makanya di sini istilahnya istifham ingkari. Bukankah sama? Bukankah tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yang jelas tidak sama. Ya. Untuk itu ayat ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, ilmu agama. Bahkan tidak samanya mereka, dengan kata lain perbedaannya mereka itu sangat jauh sekali antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Disebutkan oleh sebagian ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lil ulama darajat fauqal mu'minin bi 700 darajah. Para ulama memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi melebihi kaum mukminin pada umumnya yang bukan ulama, yakni dengan perbedaan yang sangat jauh, 700 tingkatan. 700 derajat, kata beliau. Begitu jauh. Mereka para ulama jauh-jauh lebih tinggi daripada mukminin yang lain. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Yang bila dihitung antara dua tingkatan itu berjarak perjalanan 500 tahun. Yani jauh sekali. Ya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu. Ini riwayat dari beliau. Nah, itulah yang Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan kita pada ayat yang lain tentang perbedaan derajat ini antara mukminin dengan mukminin yang ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jal meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu, Allah tinggikan darajat, sekian derajat, yakni melebihi mukminin pada umumnya. Jadi mukminin pada umumnya sudah pada tingkatan tinggi dengan iman mereka. Rata-rata mukminin tinggi dengan iman mereka. Tapi di antara mereka ada yang lebih unggul dan lebih tinggi lagi. Ketika seorang mukmin tersebut orang yang berilmu dengan ilmu agama. Ya. Nah, tentunya di antara ulama pun tingginya macam-macam, beda-beda sesuai dengan ilmu mereka, takwa mereka, amalan mereka, ya. Sehingga di sini sebetulnya kita melihat adanya peluang untuk apa? Untuk bersaing dalam kebaikan. Dalam arti at-tanafus, berlomba-lomba untuk meraih ketinggian. Nah, ini berlomba-lomba yang boleh seperti ini. Ya. Dalam arti bahkan dianjurkan untuk saling berlomba untuk meraih ketinggian tanpa adanya hasad, saling iri dan dengki yang memudarati yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang derajat para ulama, di mana dikatakan dalam ayat tersebut bahwa orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka. Ayat ini insyaallah sering kita dengar, yaitu surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah ulama. Allah Azza wa Jalla menyebutkan demikian. Yang benar-benar khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka para ulama. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah? Ya. Karena modal ilmu tadi. Kaum mukminin yang lain juga punya rasa takut kepada Allah. Secara umum begitu. Yang beriman, bagaimana tidak? Rasa takut merupakan bagian daripada iman yang ada pada diri tiap-tiap mukmin. Ini ibadah qalbiyah. Tapi takutnya para ulama kepada Allah lebih. Takutnya ulama kepada Allah lebih daripada takutnya orang-orang biasa. Oleh karenanya sampai ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah mendefinisikan ilmu itu dengan khasyah. Ya, al-ilm, ilmu itu adalah khasyatullah. takut kepada Allah, itu yang ilmu yang hakiki. Orang yang berilmu dikatakan sangat takut kepada Allah Azza wa Jal karena dia belajar tentang berbagai hal yang menyangkut tentang syariat Allah Azza wa Jal yang menyeluruh, dan termasuk yang menyangkut tentang hak-hak Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar hukum, ini hukumnya halal, ini haram. Kalau haram ini konsekuensinya begini, dia tahu. Ya. Baik konsekuensi itu berupa hukuman dan ancaman dari Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat. Kemurkaan Allah Azza wa Jal terhadap orang yang melakukannya. Dia mempelajari tentang hak-hak Allah sehingga dia tahu ketika dia tidak memenuhi hak Allah, dia merasa saya telah melakukan tafrid, penyepelean terhadap hak Allah Azza wa Jal. Orang-orang pada umumnya enggak tahu. Dia tahu. Dia mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha sempurna. Sehingga menumbuhkan pada dirinya keimanan dan perasaan untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Konsekuensi daripada pengetahuan agamanya. Sehingga dia banyak terikat dengan hukum-hukum. Sehingga dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tidak mempelajari, kita lihat, berbuat berbagai macam dosa, enggak merasa berdosa. Dan meninggalkan berbagai macam kewajiban juga dia anggap santai-santai saja, enggak merasa salah. Karena dia enggak tahu. Ya. Enggak tahu tentang hukum, enggak tahu tentang hak Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau diteliti setiap hari mungkin dosa besar yang dia lakukan berulang kali. Tapi dia sama sekali tidak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berbeda dengan orang yang berilmu. Ikhwani fi din rahimakumullah, tapi ingat bahwa yang dimaksud tentunya ilmu yang tadi menumbuhkan benar-benar rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, tanggung jawab terhadap ilmu yang dia pelajari untuk dia amalkan. Tapi kalau ternyata ada orang yang berilmu tapi ibaratnya sekedar tahu teori saja, dia banyak melanggar dan santai-santai saja. Oh, ini sudah ya anggap saja berdarah dingin begitu ya. Sudah enggak ada perasaan takut sementara dia tahu ilmu, tahu hukum. Nah, ini seperti orang-orang Yahudi berarti. Ini lebih jelek daripada orang yang awam dan melanggar hukum. Karena ini sudah tahu melanggar hukum lagi. Ini yang Allah katakan tentang Yahudi sebagai al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah. Ini disebut ulama su, orang-orang alim yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tentu ini tidak kita maukan. Kita betul-betul ingin memperoleh keutamaan ilmu tersebut dengan tumbuhnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Makanya kita lihat sejarah para ulama kita yang betul-betul ulama, luar biasa rasa takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cerita-cerita tentang mereka yang dikisahkan di buku-buku menunjukkan bagaimana takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka enggak takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahkan di antara mereka sampai ada yang sakit karena saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sampai kencing darah karena saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka kalau di hadapan manusia orang-orang yang tegar, yang kokoh, ya, yang nampak keberanian mereka. Tapi kalau kita bandingkan kita-kita ini dengan mereka, ya sangat jauh sekali. Kita ini masih lebih banyak takutnya kepada manusia, lebih sering takut terhadap manusia dan sering tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kondisi kita dan muslimin pada umumnya. Ya, karena ternyata ketika kita melihat sirah dan sejarah para ulama, kita baca, kemudian kita bandingkan, ternyata jaraknya sangat jauh sekali kehidupan kita pada umumnya dan kehidupan mereka, para ulama kita di masa itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Salah satunya adalah ahli ibadah. Wal akhar, yang lain adalah 'alim, orang yang berilmu agama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang berilmu, ilmu agama, terhadap orang yang ahli ibadah, ibarat keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, perbandingan yang sangat jauh. Kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Ternyata keutamaan ilmu luar biasa. Kadang orang melihat lahiriahnya, sehingga ketika ada orang rajin ibadah, tapi ibadahnya entah benar entah enggak. Seandainya pun ibadahnya benar, ya, orang yang alim tetap lebih utama dari orang yang ibadahnya benar dan ahli ibadah tadi. Apalagi kalau ibadahnya sudah campur aduk. Ada yang benar, ada yang bid'ah, rajin sekali. Ternyata di sisi Allah Azza wa Jal, dibanding seorang alim, tidak ada apa-apanya. Sementara sebagian orang melihat orang alim, sepertinya ya keutamaannya tidak begitu besar. Dia sibuk dengan kegiatan ilmunya, yaitu mempelajari, kemudian mengajarkan. Mungkin dia berceramah, mungkin dia menulis, dan berbagai hal yang terkait dengan ilmu. Mungkin ketika dibandingkan dengan yang ahli ibadah itu, nampak ada perbedaan yang menonjol. Ini kelihatan sholat terus, baca Quran terus, ya, puasa terus. Yang ini dakwah kesana, dakwah kemari, membaca, menulis. Ya, sholat tentunya iya, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ini kok beda. Sebagian orang menilai, oh ini ahli ibadah lebih utama. daripada itu yang sibuk dengan ilmu. Padahal ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Nabi menjawab tidak sama, tidak seperti itu, bahkan yang berilmu, ilmu agama lebih utama daripada yang ahli ibadah, seandainya pun ibadahnya benar semua. Sekali lagi, apalagi ibadahnya itu campur-campur, apalagi ibadahnya isinya bid'ah-bid'ah terus. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kenapa sedemikian tinggi keutamaan ilmu dibanding ahli ibadah? Karena seorang yang berilmu manfaatnya lebih besar dibanding ahli ibadah. Ahli ibadah manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sholat sunnah diperbanyak untuk siapa manfaatnya? Ya untuk dia saja. Puasa sunnah diperbanyak untuk siapa? Untuk dia saja. Biasanya peluang kesungguh-sungguhan itu, yakni untuk memperbanyaknya pada bab sunnahnya. Kalau wajib kan sama, ya kan? Sholat lima waktu, ya sama. Mau yang ahli ibadah sama yang tidak ahli ibadah, tetap sholatnya lima waktu. Nggak ada yang kemudian ahli ibadah, saya tak enam waktu, tujuh waktu, nggak ada. Jadi peluang memperbanyak itu pada ibadah yang sunnah. Nah, dia yang ahli ibadah perbanyak ibadah sunnah, ini setelah yang wajib memperbanyak bidang ilmu agama. Nah, sekarang bidang yang sunnah tadi manfaatnya untuk siapa? Untuk diri pribadi. Puasa ya untuk dia manfaatnya. Sholat sunnah ya untuk dia manfaatnya. Ya. Dan lain-lain dari ibadah-ibadah sunnah ya untuk dia manfaatnya. Zikir yang sunnah untuk dia manfaatnya. Tapi ilmu untuk siapa manfaatnya? Ketika orang tersebut memperbanyak peluang sunnahnya dalam bab ilmu, manfaatnya untuk siapa? Untuk umat yang banyak. Sehingga dia tidak berpikir kebaikan pribadinya saja, tapi dia berpikir kebaikan banyak orang. Manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, bahkan banyak makhluk. Sampai ke siapa? Sampai ke semut dan ikan-ikan di lautan itu dapat manfaatnya karena orang yang menebarkan ilmu agama. Jangankan manusia, hewan-hewan itu dapat manfaatnya. Tapi orang yang memperbanyak ibadah sunnah, semut ya dan ikan-ikan gak dapat manfaatnya. Karena manfaatnya hanya untuk pribadi orang tersebut saja. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, lanjutan hadis tersebut, Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wal hud la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sungguh Allah Azza wa Jal, para malaikatnya, para penduduk langit-langit dan bumi, sampai semut yang di lubang semut, kemudian ikan yang di lautan, mereka itu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajari kebaikan berdasarkan ilmu agama. Lihat ya, kenapa ikan-ikan dan semut tadi sampai mendoakan? Karena mereka dapat manfaat dari ulama yang mengajari kebaikan itu. Seorang yang lebih fokus pada ibadah sunnah, gak pernah mengajari karena gak punya ilmu. Dia punya teman, temannya enak saja, mainan semut disiksa, dimatiin, dia apa, semut gak salah apa-apa. Dia gak tahu ilmu, dibiarkan saja, gak pernah mengajari. Semutnya pada terzalimi. Tapi orang yang mengajari kebaikan, Nabi mengatakan tidak boleh membunuh semut. Ya. Kecuali kalau semut itu mengganggu, baru boleh kamu bunuh. Nah, semut aman, ya kan? enggak terzalimi oleh orang. Maka dia pun mendoakan, bagus, ini mengajari kebaikan. Kami enggak terzalimi oleh kezaliman orang-orang itu. Begitu pula ikan-ikan. Orang yang tidak tahu ilmu agama yang mungkin menyiksa ikan, merusak alam. Ya, kalau ikan diambil dengan cara yang baik, yang dibolehkan oleh syariat, yang wajar-wajar saja, memang itu diciptakan untuk kita. Tapi sebagian orang tidak tahu hukum agama, merusak alam, ikannya akhirnya habis, ya, merusak. Bukan mengambil manfaat, tapi merusak. Nah, inilah. Jadi kebaikan seorang alim bukan hanya dirasakan sesama makhluk manusia, bahkan hewan-hewan pun merasakan manfaat daripada seorang alim, apalagi manusia dan yang lain. Makanya mereka pun mendoakan kebaikan. Bahkan sebelumnya Allah Azza wa Jal, para malaikatnya, nah, Allah Maha tahu apa manfaatnya ilmu yang disebarkan. Malaikat juga tahu bagaimana kebaikan ilmu yang disebarkan. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan pujian kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Para malaikat pun mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, inilah sebabnya kebaikan seorang alim jauh-jauh lebih tinggi daripada abid. Bahkan sebagian abid, ya, kalau dia tidak berdasarkan ilmu dalam ibadah, terkadang justru membuat mudarat, menyebabkan kecelakaan. Kita ingatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang yang mau bertaubat membunuh 199 orang, ya, sebelum 100, afwan, membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat, niat baik, tahu itu salah. Datanglah dia kepada pertama abid, ahli ibadah. Saya ingin taubat, saya salah. Tapi saya sudah punya dosa banyak, membunuh orang. Satu saja orang dibunuh sudah kayak apa dosanya? Na'udzubillah. Bisa dibaca dalam surat An-Nisa bagaimana hukuman Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang melakukan pembunuhan. Ya. Maka dia merasa sudah seperti ini, 99. Apa saya halli min taubah? Apakah saya masih bisa bertaubat? Kepada siapa dia bertanya? Kepada orang yang ahli ibadah, bukan alim, bukan orang berilmu. Apa jawabnya? Tidak ada taubat bagimu, kebanyakan dosa. Kalau bahasa kita mungkin sudah seperti itu kurang lebih. Terlalu banyak dosamu, enggak ada taubat bagimu. Nah, dia pikir saya sudah niat-niat baik, malah jawabannya begini. Ya. Hanya sekaligus dibunuh orang itu, genaplah menjadi 100 orang. Tapi subhanallah, ya, Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang niat baik orang ini, sehingga walaupun sudah digenapi 100, masih pengen taubat. Walaupun sudah dijawab begitu, masih pengen taubat. Dia pun mencari orang yang lain, ketemulah dengan seorang yang alim. Tadi apa? Abid. Ini alim, seorang berilmu. Dia mengutarakan latar belakangnya, pergi ke alim tersebut, apa yang dia lakukan. Maka dia pun mengatakan, halli min taubah, apakah saya bisa bertaubat? Apa jawabnya? Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Taubat pintunya terbuka lebar untuk siapapun yang mau taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Innallaha yakbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya selama nyawa itu belum di tenggorokannya. Apa yang menghalangi kamu mau tobat? Silakan. Ya. Yakni orang yang dosanya lebih daripada kamu saja, dosa syirik, dari kecil, sejak balita sudah musyrik, sampai tua, kok mau tobat? Masih diterima kalau sungguh-sungguh. Apalagi kamu. Nah, akhirnya orang itu pun bertobat. Cuma diberi saran oleh orang itu. Tapi kamu ini tinggal di kampung yang buruk. Pindah dari situ kalau kamu mau taubat. Jangan di lingkungan yang buruk. Kalau di lingkungan yang buruk, taubatmu bisa taubat sambel, kata orang sini. Ibaratnya begitu, ya kan? Sekarang taubat, besok diajak, berangkat lagi dia. Ya, kalah sama godaan-godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Makanya kuncinya, jauhi tempat kamu itu. Pergilah kamu ke daerah lain. Daerah orang-orang yang baik. Dia pun mengikuti saran tersebut. Menunjukkan niat yang kuat, tekad yang kokoh. Bulat untuk taubat. Pergilah dia. Dan akhirnya di tengah perjalanan meninggal. Ya, seperti kisah yang kita dengar dalam hadis. Malaikat pun menilai ini mau masuk ke mana. Ya, malaikat azab ingin menarik dia ke alam sebelum taubatnya. Malaikat yang baik, malaikat yang lain ingin mencatat dia sebagai orang yang sudah beritikad baik, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Azza wa Jalla bantu orang ini dan dia tergolong orang yang diterima taubatnya. Tercatat sebagai orang yang baik, diterima taubatnya. Lihat bagaimana di sini tadi kita katakan dampak buruk daripada abid tapi enggak punya ilmu. Mencelakakan orang dan mencelakakan dirinya. Mencelakakan orang, akhirnya orang itu tambah dosanya, tadinya bunuh 99 jadi bunuh 100. Celaka ya kan? Mencelakakan dirinya, dia pun akhirnya jadi korban pembunuhan gara-gara tidak punya ilmu agama. Rajin ibadah iya, tapi ilmu enggak ada. Kejadian yang lain, kalau tadi Nabi bercerita umat terdahulu, suatu kejadian di zaman Rasul sendiri. Ya. Bagaimana mudaratnya al-jahal, kebodohan terhadap ilmu agama. Serombongan para sahabat dalam suatu perjalanan, salah satu di antara mereka terluka kepalanya, syujarasuh. Kepalanya terluka sehingga terbelah. Ya. Yani sampai ke dalam, bukan luka ringan di kulit luar tapi sudah sampai ke dalam. Nah, subhanallah, orang ini janabat, mimpi basah, sehingga dia berkewajiban mandi junub. Maka dia pun bertanya kepada teman-teman yang lain, hal tajiduna li min rukhsah? Apakah kalian mendapatkan ada keringanan bagi saya, yakni untuk tidak mandi karena kondisi saya yang seperti ini, sementara saya sebetulnya berkewajiban mandi janabat. Nah, karena tidak tahu hukum, tidak mengerti hukum dalam bab ini, kemudian menjawab tanpa ilmu. Mereka katakan, mana jidulaka ruhsah? Kami enggak dapati ada keringanan bagimu. Ya, hari kamu tetap wajib mandi. Ya sudah, kata teman-temannya begitu, dia juga enggak tahu. Akhirnya dia paksakan mandi janabat. Akhirnya air itu pun mengenai luka dia yang dalam itu, sampai akhirnya menyebabkan kematiannya. Meninggal orang ini. Berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Kata beliau, qataluh, qatalahumullah. Mereka menyebabkan kematiannya. Mereka ibaratnya telah membunuhnya. Qataluh, kata Rasulullah. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna masyfa'ul 'ayn as-su'al. Tidakkah mereka itu bertanya kalau mereka belum tahu? Kenapa berani berfatwa tanpa ilmu? obat dari ketidaktahuan itu ya bertanya, kata Rasulullah. Ya. Alhasil, ini gambaran lain tentang mudaratnya al-jahl, kebodohan terhadap ilmu agama. Walaupun seandainya orang itu rajin ibadah, tapi kalau tanpa ilmu, gak ngerti ilmu agama, akhirnya sekali lagi bahkan bisa memudarati orang. Bisa menjadikan sebab kecelakaan orang lain, bahkan kecelakaan dirinya. Nah, dari sini nampak sekali manfaat seorang yang berilmu dan ketinggian nilai mereka dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu agama. Makanya Nabi katakan, "Kafadli ala adnakum," perbandingannya seperti keutamaanku dibanding orang yang terendah di antara kalian. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini semangat untuk apa? Talabul ilm. Majlis ta'lim kita hadiri, kita tambah ilmu agama. Seandainya pun belum paham, tidak apa-apa. Sudah yang penting duduk, belajar. Kata Nabi SAW, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak akan sengsara dengan mereka, orang-orang yang duduk dengan mereka. Ya. Dulu para ulama kita juga mengajak anak-anak, ya kan, untuk ikut di majelis taklim, walaupun mereka belum paham. Tapi ini dalam rangka pendidikan dan keutamaan ilmu. Ya. Alhamdulillah. Dan sungguh celaka kalau ada orang yang sudah bosan untuk talabul ilm. Futur. Kemudian enggak mau lagi belajar ilmu, menjauh dari majelis ilmu. Ah, ini sudah tanda-tanda ketidakbaikan, tanda-tanda kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jal, akan semakin jauh. Dan kita melihat kenyataan itu. Ya, betapa besarnya manfaat majelis ilmu. Ilmunya sendiri, majelisnya sendiri sudah punya, masing-masing punya keutamaan. Langkah kita menuju kepada majelis ilmu sudah punya keutamaan. Keutamaan besar. Ada seorang datang kepada Abu Darda, kalau tidak salah. Abu Darda ketika itu di daerah sana, Syam kalau tidak salah ya. Orang ini datang dari Madinah. Jauh-jauh dari Madinah ke daerah sana yang jauh. Di masa itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Adanya kendaraannya unta atau kuda. Atau bahkan dia berjalan kaki beratus-ratus kilometer. Kata Abu Darda, kamu kesini karena ada keperluan, hajah, keperluan tertentu dengan saya, artinya kepentingan duniawi? Tidak. Ditanya beberapa pertanyaan, dia menjawab tidak semua. Terus, tujuanmu kesini apa? Saya kesini karena saya dengar Anda pernah mendengar hadis dari Nabi. Saya ingin dengar langsung dari Anda hadis itu. Jadi betul-betul pendorong dia pergi dari tempat yang jauh hanya untuk apa? Belajar ilmu. Ya. Hanya untuk itu. Hanya dalam arti tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Jangan dipahami hanya untuk itu kita menyepelekan ya. Kalau kadang bahasa kita, oh hanya untuk itu. Dianggap sepele, tidak. Tapi murni untuk ilmu, bukan untuk yang lain. Maka Abu Darda mengabari suatu kabar gembira. Dari Rasulullah, kamu kesini dari jauh-jauh hanya untuk itu, betul-betul karena ilmu. Aku dengar Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menelusuri suatu jalan, kamu jauh-jauh dari sana berjalan ke sini untuk cari ilmu, Allah akan mudahkan untukmu jalan menuju surga. Allah akan mudahkan untukmu jalan menuju surga. sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuk orang yang seperti itu jalan menuju ke surga. Nah, jadi jalannya saja sudah punya nilai yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Semuanya punya perhitungan, yang jalan kaki, yang naik kendaraan, bensinnya, itu semuanya dihitung. Jangan, bensinnya besar ini ya, nanti gimana ini. Jangan khawatir, itu ada nilainya di sisi Allah, ada hitungannya. Ya, mobil saya boros ini, bensinnya tambah besar. Jangan khawatir, itu ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Untuk ilmu. Ya, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadits Nabi yang tadi kita sebutkan merupakan betul-betul kabar gembira bagi orang yang talabul ilm. Itulah keutamaan talabul ilm. Ya. Belum lagi kalau di situ dapat manfaat ilmu. Belum lagi kalau dia paham terhadap ilmu yang disampaikan. Sekali lagi, tidak paham pun duduknya sudah Masya Allah. Kalau paham, ingat hadits Nabi SAW. Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia dalam bab agama. Jadi ketika dia hadir dan paham, ini sudah nilai plus lagi. Semoga itu menjadi tanda kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita ketika kita memahami urusan din. Ya. Nikmat besar. Belum lagi kalau setelah paham, dia mengamalkan. Tambah pahala lagi. Apalagi dia mengajarkan, tambah pahala lagi. Apalagi yang diajari banyak orang, tambah pahala lagi. Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri, bislu ujuri man tabi'ahu. La yang kusu dalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada ilmu, kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka yang melakukan. Kita sampaikan kepada 10 orang, semuanya mengamalkan, kita dapat pahala kita sendiri plus 10 orang. Pahala 10 orang itu, tanpa mengurangi pahala mereka. Bukan mengurangi pahala mereka, ambil 10% dari mereka, mereka terkurangi 10%, tidak. Utuh pahala mereka juga. Dan Allah berikan kepada kita pahala yang berkali-kali lipat. Ad-dal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang mengajarkan kepada kebaikan, dia dapat seperti yang melakukan kebaikan itu. Nah, jadi rangkaian keutamaan dalam proses talabul ilmi dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Berantai kebaikan-kebaikan itu diperoleh. Luar biasa. Tapi ya, jarang orang yang perhatian dan semangat untuk menggapai kebaikan yang seperti itu besarnya. Tapi kalau diiming-iming harta duniawi, rebutan. Ya, rebutan. Kata Nabi SAW tentang orang-orang munafik, seandainya di masjid itu ada ya sepotong daging, wah rebutan ke masjid itu. Ya. Rebutan ke masjid, hanya sepotong daging atau dua potong daging. Rebutan ke masjid. Padahal itu enggak ada artinya apa-apa. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang ke masjid, baik sholat maupun talabul ilm, jauh-jauh lebih besar pahalanya. Yeah. Tapi sekali lagi, seperti kata Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian, wahai manusia, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairan wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Pengen yang instan-instan saja, yang di depan mata itu yang dia pengenkan. Di belakang mata, yang gaib, dia kurang bersemangat. Iman apa enggak sih sebetulnya dengan yang pahala di sana itu? Ya kalau ditanya mesti jawabnya, ya, saya beriman. Tapi imannya kok gak menggerakkan. Berarti ini ibarat setrum, ini sudah tinggal berapa voltasenya, apa, wattnya ini berapa ini. Gak kuat sehingga gak bisa menggerakkan tubuh untuk talabul ilm. Ya, tapi kalau iman itu kuat, ya ibaratnya setrumnya itu kuat, wah bisa bergerak dia. Kalau bisa kita umpamakan begitu. Ya, karena kalau ditanya mesti mengatakan beriman. Umumnya begitu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada ayat yang lain juga Allah berfirman tentang manusia. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Sama dengan ayat tadi. Sekali-kali dia. Bahkan kalian itu lebih suka yang cepat-cepat ini. Yang langsung bisa dirasakan instan, langsung di depan mata. Surat Al-Qiyamah itu. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kalian lebih suka yang itu. Wa tadaruna al-akhirah. Dan kalian meninggalkan yang di akhirat. Yang masih nanti. Ya. Maunya yang kontan-kontan aja. Yang nanti enggak mau. Padahal itu lebih baik. Nah, ini orang yang seperti ini, orang yang cerdas atau kurang cerdas. Kalau dalam sebuah riwayat ya, cuma mungkin riwayatnya ada kelemahan, cuma secara makna benar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'alima wa 'amila lima ba'dal maut. Ya. Al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah ya, yakni dia Allah alam maknanya, yakni mendukkan dirinya untuk taat. Dan dia berbuat untuk apa yang setelah kematian. Nah, dia berpikir panjang, itulah orang yang cerdas. Pikirannya panjang. Sampai melampaui alam dunia pikirannya, ya. Melintasi alam dunia sampai ke akhirat pikiran dia. Tapi orang yang tidak kayyis, pikirannya hanya dunia saja. Yang ajilah tadi. Yang cepat dapat instan. Ingin langsung dirasakan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ini orang-orang yang cerdas. Betul-betul cerdas. Ya, jangan cerdas dalam ukuran pandangan orang. Orang-orang menilai cerdas, ya cerdas urusan duniawi lagi. Tapi kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul, menilai kecerdasan bukan pada perkara itu. Menilai kecerdasan adalah ini, seperti yang tadi disebutkan, dia berpikir panjang sampai ke akhirat. Berpikir tentang nasib di akhirat. Sehingga dia berbuat di dunia demi yang di akhirat. Termasuk dalam bab talabul ilm, dia pun bersemangat untuk talabul ilm. Menuntut ilmu agama karena kepentingan di akhirat. Mungkin dinilai oleh orang-orang dunia, sekolah kok di pondok. Pondok itu kan tempat penampungan terakhir. Kalau enggak diterima di sekolah mana-mana, baru ya sudah pondok sajalah. Ya. Ini orang kok nakal sekali. Lagi-lagi bikin masalah, sudah pondokkan saja. Kalau cerdas, rengeng terus, oh sekolah kan di tempat yang favorit. Ya, walaupun bayar mahal, ngutang dulu gak apa-apa. Ya, ini yang cerdas menurut orang-orang. Tapi, kalau dalam pandangan agama, bukan itu kecerdasan yang hakiki. Kecerdasan yang hakiki, yakni yang berpikir nanti untuk di akhirat. Sehingga, justru yang pinter-pinter itu, yang ranking-ranking itu mestinya di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Tapi ketika ada orang ranking di sekolah umum, wah, dipondokkan, wah, protes dari semua pihak. Guru-gurunya protes, oh, dia itu pinter sekali, kenapa dipondokkan? Keluarganya juga, kamu itu gimana, anakmu itu ranking, Masya Allah, kok dipondokkan? Dari mertua juga begitu, aduh, cucuku. Kita pintar-pintar dipondokkan. Semuanya protes. Padahal dia yang cerdas. ya. Ya, jangan tersinggung yang ya, yang cerdas, yang hakiki dalam penilaian din justru itu. Karena untuk akhiratnya nanti. Berpikir panjang sampai ke akhirat, bukan berpikir ke sekup dunia saja. Dan kalau yang di pesantren itu orang-orang pinter, nanti ulamanya kan ulama orang-orang pinter juga ya. Artinya bibit-bibit unggul jadi ulama. Nah, itu jadi bagus umatnya karena ulamanya orang-orang yang memang bibit unggul, pinter-pinter. Sehingga umatnya juga pemahaman ilmu agamanya benar. Tapi kalau yang ditaruh di pesantren itu yang nakal-nakal di pesantren, yang enggak lulus di mana-mana di pesantren, akhirnya yang jadi ustaz orang-orang bibit-bibit apa ini namanya? Ya. Dulu anak nakal jadi ustaz sekarang. Ya, bekas-bekas nakalnya masih ada, akhirnya jadi ustaz nakal akhirnya. Ya. Dulu di sana sini enggak diterima di pesantren, akhirnya hafal sekian beberapa ayat jadi ustaz, ya ustaz yang ya pengetahuan agamanya belum mesti benar karena dia agak jongkok anunya, IQ-nya. Ah, kalau ustaz-ustaznya itu dari orang-orang begini, umatnya mau jadi apa? Ya, ustaz-ustaznya dari bibit-bibit yang seperti itu, umatnya mau jadi apa? Padahal ilmu agama itu untuk memperbaiki, tapi kalau seperti itu jadinya malah jadi rusak. Teorinya benar, praktiknya salah. Muskilah, hancur umat. Nah, jadi ahibbati fillah rahimakumullah. Maka dari itu tadi kita katakan ketika kita duduk di majelis ilmu, paham agama itu sudah nilai yang tinggi, dan kita berharap dengan itu menjadi tanda-tanda kebaikan bagi seseorang. Kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'alas sa'iril kawakib wa innal 'ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, ilmu agama, alal 'abid, terhadap ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badr, seperti keutamaan rembulan di malam bulan purnama. Ala sa'iril kawakib, melebihi seluruh bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sungguh para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan uang, dinar maupun dirham. Wa innama warasul ilm, mereka itu hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, siapa yang mengambil warisan itu, dia telah mengambil warisan yang sangat cukup. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah hadis ini. Lagi Nabi SAW menerangkan kepada kita keutamaan ilmu dengan memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman kita, seperti yang tadi disebutkan, seperti keutamaan Nabi dengan orang yang terendah di antara kalian. Sekarang Nabi umpamakan dengan perumpamaan yang lain juga mendekatkan kepada pemahaman, yaitu seperti keutamaan rembulan di malam bulan purnama. terhadap seluruh bintang-bintang. Kita lihat kalau malam bulan purnama, rembulan bulat terang. Ya, bintang-bintang hampir semuanya seolah tak terlihat. Padahal ketika terang bulan-bulan itu, bintang-bintang itu bersinar. Ya. Gemerlap sesungguhnya, tapi cahayanya kalah semua dengan rembulan yang satu itu. Nah, itulah ibarat perbandingannya seperti itu. Begitu jelas, ya. Manfaatnya, sekarang kita berjalan di muka bumi ini tidak dengan cahaya dari bintang-bintang itu, tapi dengan cahaya dari rembulan. Menjadi jelas bagi kita langkah kita, menjadi tahu walaupun tidak ada listrik, lampu-lampu listrik, kita bisa berjalan di bumi ini. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lubang, mana yang apa? Rata, mana yang ular, mana yang kayu, kita tahu. Kalau gelap, ular dikira kayu, kayu dikira ular, bisa jadi. Nah, ini keutamaan rembulan. Cahaya rembulan. Ulama juga begitu. Menerangi jalan. Ya. Membuat jalan itu terang. Sehingga terlihat mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Mana yang jalan selamat, mana yang jalan bermudharat. Nah, itulah keutamaan para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah, bintang-bintang yang lain bersinar, tapi di sana kita enggak dapat. Ibaratnya mungkin para ahli ibadah itu bintang-bintang yang lain bersinar, tapi ya seputar dia saja. Enggak sampai ke sini untuk menerangi kita sebagai orang lain. Wallahu a'lam. Sementara kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua nanti ba'da shalah. Setelah salat. اللهم اعلم الصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت